Wa ghairul mutawaffa anha zawjuha in kanat hamilan fa iddatuha biwad'il hamlil mansubi li sahibil iddah. Masih melanjutkan tentang penjelasan sebelumnya, yaitu membahas tentang perempuan yang mengalami iddah, yang sedang mengalami iddah. Rincian pertama sudah selesai, yaitu perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya. Dan kemudian ini membahas tentang rincian yang kedua, yaitu perempuan yang tidak ditinggal wafat oleh suaminya. Jadi perempuan yang berpisah dengan suaminya, tetapi perpisahan yang tidak disebabkan oleh kematian. Rinciannya adalah bila hamil, bila perempuan itu mengandung, maka batas iddahnya dengan kelahiran bayi. Jadi khusus bagi perempuan yang hamil, ini batas iddahnya sama ya, antara apakah iddah itu disebabkan oleh kematian ataupun tidak. Dan seperti halnya di penjelasan sebelumnya, bayi yang dilahirkan nasabnya harus sampai ke ayahnya ya, sampai ke mantan ayahnya. Wa in kanat hailan wa hiya min zawati ay sawahibil haidi fa iddatuha salasatu quruin wa hiya al adhar. Dan bila seorang yang sedang iddah, dia tidaklah perempuan yang hamil, dan dia termasuk orang-orang yang masih mengeluarkan darah haid, maka iddahnya, batas selesai iddahnya adalah 3 kali suci. 3 kali suci setelah haid. Jadi salah satu kuru, kata kuru ini artinya adalah suci. Wa in tulikot tohiron bi an bakia min zaman ituhriha bakiyatun ba'da tulakiha in qadat iddatuha bita'ni fi haidatin tsalitsatin. Jadi rinciannya seperti ini. Jadi intinya adalah seorang perempuan yang sudah melewati 3 kali suci. Jadi rinciannya, kita tahu bahwa setiap bulan perempuan pasti mengalami haid dan suci. Bila perpisahan dilakukan atau tolak ya, bila tolak dilakukan di saat suci, saya ulangi, bila tolak dilakukan di saat suci dan waktu suci itu masih ya, maksudnya masih itu belum masih banyak, artinya belum langsung haid ya. Maka iddahnya selesai setelah dia mengalami haid ketiga, setelah dia mengalami haid ketiga. Jadi suci, haid pertama, suci lagi, haid kedua, suci lagi dan haid ketiga. Jadi saya ulangi, rincian pertama adalah bila seorang perempuan itu ditalak suaminya di saat suci, maka iddahnya selesai setelah dia mengalami haid yang ketiga. Jadi ini lebih singkat ya. Kemudian rincian kedua, bila seorang istri ditalak suaminya di saat dia haid. Jadi rincian pertama tadi suci, sekarang haid atau nifas ya, bisa haid bisa nifas, ini hukumnya sama. Saya ulangi, bila seorang istri ditalak suaminya di saat dia sedang haid atau nifas, maka iddahnya selesai setelah dia mengalami haid yang keempat ya, yang keempat. Jadi perempuan yang ditalak oleh suaminya di saat haid itu iddahnya lebih lama ya. Iddahnya lebih lama dibanding dengan istri yang ditalak suaminya di saat suci. Inilah yang menyebabkan hukum talak yang dijelaskan sebelumnya, bahwa hukum talak yang haram adalah menalak istri di saat dia haid ya. Karena ini, karena iddahnya lama, lebih lama daripada menalak istri di saat dia dalam keadaan suci. Wa ma baqiya min haidiha la yuhsabu Qur'an. Dan haid yang tersisa itu tidak dianggap dengan suci. Wa in kanat tilkal mu'taddatu shaghiratan aw kabiratan lam tahid aslan wa lam tablugh sinnal ya'si aw kanat mutahayyiratan aw aisyah fa iddatuha 3 ashurin hilali yatin in nin tabaqa talaquha ala awali syahri. Rincian tadi yaitu tiga kali suci itu berlaku bagi perempuan yang masih mengeluarkan haid. Bila perempuan yang ditalak adalah perempuan yang usianya masih kecil, yang belum pernah haid, atau usianya sudah tua yang tidak bisa haid. Saya ulangi ya. Bila perempuan yang ditalak adalah perempuan yang masih kecil, yang belum pernah haid, atau sudah dewasa yang tidak mengalami haid sama sekali. Jadi sudah dewasa tapi dia belum pernah mengalami haid, dan dia belum mencapai umur perempuan yang tidak mengeluarkan haid. Atau mutahayyirah. Mutahayyirah adalah perempuan yang bingung antara darah yang keluar apakah haid atau mustahadhah. Itu nanti ada pembahasannya tersendiri di dalam kitab lain. Atau ayisah. Ayisah yaitu perempuan yang sudah sampai ke umur tidak mengalami haid. Jadi ayisah ini perempuan yang sudah tidak mengalami haid, biasanya dibatasi dengan 50 tahun ke atas ya. Jadi saya ulangi, bagian kedua ini, bagian kedua yaitu iddah yang dialami oleh 4 orang ya, 4 orang jenis perempuan. Yang pertama anak kecil, perempuan kecil. Yang kedua dewasa tapi tidak pernah haid, dan dia belum mencapai umur tidak haid. Yang ketiga mutahayyirah, yaitu perempuan yang darah haidnya antara istihadah dan haid itu bingung. Dan yang terakhir ayisah, perempuan yang sudah tua. Iddah bagi mereka, bagi mereka berempat, iddahnya adalah 3 bulan ya. Iddahnya adalah selama 3 bulan. Dan 3 bulan ini bisa pas kalau memang dia ditolak di awal bulan. Jadi kalau dia pas ditalak di awal bulan, maka masuk bulan keempat dia sudah suci. Fa in tuliqat fi asna isyahrin fa ba'dahu hilalani wa yukmalul munkasiru 30 yauman min asyhadir rabi'. Bila dia ditolak di tengah-tengah bulan, tidak pas di awal bulan, maka dia harus melewati 2 bulan setelahnya. Lalu di bulan ketiga, di bulan ketiga dia menggenapi bulan pertama. Jadi bulan ketiga ini menggenapi bulan pertama dan digenapi 30 hari. Ya, jadi bulan ketiga ini menggenapi 30 hari bulan pertama. Bulan ketiga artinya kalau hitungannya dari tolak berarti bulan keempat ya. Jadi saya ulangi, bila seorang perempuan ditolak di tengah-tengah bulan, maka dia harus melewati 2 bulan setelahnya dan 3 bulan setelahnya, bulan ketiga setelah bulan pertama tolak, itu untuk menggenapi bulan yang pertama. Fa in hadatil muqtadatu fil ashuri wajib 'alaiha al iddatu bil aqra. Aw ba'dan qida'il ashur lam tajib al aqra. Bila perempuan-perempuan ini di tengah-tengah iddahnya dia mengeluarkan haid, ya, tadi kan iddah ini bagi orang-orang yang tidak mengeluarkan haid ya. Jadi bila di tengah-tengah iddah dia mengeluarkan haid, maka iddah itu berganti ke iddah yang berupa suci ya. Jadi tidak lagi menggunakan bulan tetapi berganti ke iddah yang suci. Akan tetapi bila keluarnya haid setelah selesai iddah, maka tidak harus mengulangi iddahnya kembali. Wal mutallaqatu qabla dhuhuli biha la iddata 'alaiha sawa'un basaraha zawju fi madunal farji amla. Bagi seorang perempuan yang ditalak suaminya sebelum melakukan hubungan suami istri, maka dia tidak memiliki iddah ya, dia tidak memiliki iddah. Artinya setelah ditalak dia sudah diperbolehkan menikah kembali dan tidak ada aturan-aturan yang harus dilakukan untuk orang-orang yang iddah. Dan hukum ini berlaku walaupun antara dirinya dengan suaminya sudah melakukan hal-hal yang biasa dilakukan suami istri tetapi tidak hubungan seks ya. Sudah ada sentuhan, sudah ada apapun itu, hal-hal yang biasa dilakukan suami istri selain hubungan seks.